إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا جل سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإذا كنت محتفظا بها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار عباد الله الله عز وجل إذا لم قال ألف القرآن الكريم من يقع أربع حقايا من يذكر ذلك أفضل طريقنا النعمة من الله جل وعلا فريقا سلام ليطيقا فكان الله عز وجل telah memenuhi segala apa yang dibutuhkan oleh Nabi bagi hambanya. Maka segala apa yang kita rasakan di muka bumi yang Allah Jalla wa'ala menurunkan dari dalam dan yang Allah Jalla wa'ala menurunkan dari kami, maka itu adalah bagian dari nikmat Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa'ala tidak meminta dari hamba-hambanya untuk membalas yang menimpal nikmat itu dengan nikmat yang sama, membalas nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala dengan nikmat yang sama. Kalau itu yang dituntut oleh Allah Jalla wa'ala, maka kita tidak mungkin akan bisa membalas nikmat Allah Jalla wa'ala. Dalam satu contoh, Allah Jalla wa'ala memberikan mata. Sungguh aduhai betapa sulitnya untuk bisa mewujudkan mata yang sama dengan mata manusia, walaupun penduduk dunia ini bersatu dan berkumpul untuk mendapatkan mata yang sama. Seluruh para ahli dan para dokter berusaha bersatu untuk mendapatkan mata, mereka tidak akan sanggup untuk mewujudkan mata yang sama dengan ciptaan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya muliakan, Allah Jalla wa'ala tidak meminta dari masing-masing hambanya untuk membalas nikmat yang banyak itu agar mereka memberikan yang sama seperti yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala. Sama sekali tidak. Namun apa yang dimaukan oleh Allah Jalla wa'ala agar hamba-hambanya yang telah diberikan nikmat, maka jawabannya adalah Allah menginginkan dari hamba-hambanya itu adalah sebuah kemuliaan mereka di dalam hidup, yaitu Allah Jalla wa'ala memerintahkan hamba-hamba yang telah dibagikan nikmat yang sangat besar ini agar mereka mau mensyukuri nikmat Allah Jalla wa'ala tersebut. Sebenarnya saudaraku kaum muslimin, termasuk dari bentuk kita bersyukur terhadap sebuah nikmat Allah Azza wa Jalla, yaitu kita melaksanakan tugas yang karenanya Allah menciptakan kita di muka bumi. Apa tugas itu? Bagaimana Allah Jalla wa'ala menyebutkan akan besarnya tugas tersebut? Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran mengatakan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Tidaklah aku ciptakan manusia dan tidak pula aku ciptakan jin kecuali agar mereka bersyukur kepada-Ku, kata Allah Jalla Subhanahu. Ternyata manusia yang diciptakan untuk menghuni dunia ini dan jin yang diciptakan yang berada di alam yang lain dengan manusia ini, maka memiliki tugas yang sama di hadapan Allah Jalla wa'ala. Tatkala seorang muslim dan muslimah dari kalangan manusia dan kalangan jin mereka beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, maka bentuk kesyukuran hamba itu kepada Allah Jalla wa'ala. Segala saudaraku kaum muslimin, berarti Allah Jalla wa'ala tidak menuntut untuk membalas nikmat yang diberikan dengan nikmat yang sama. Tidak sama sekali. Tetapi Allah Jalla meminta mewujudkan kesyukurannya itu melalui tugas dan kewajiban yang Allah Jalla wa'ala telah diridahkan kepada mereka, yaitu beribadah kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, segenap saudaraku kaum muslimin, berkata sedikitnya orang yang mau berterima kasih kepada Allah. Dan berkata sempat Allah Jalla wa'ala dilupakan oleh hambanya. Padahal tidak ada yang sanggup memberikan nikmat di dalam hidup seseorang itu, mulai dia berada dalam kandungan ibunya dengan proses yang begitu indah, lalu kemudian keluar ke muka bumi, lalu kemudian menjadi orang yang tua di muka bumi, tidak ada yang sanggup untuk menanggung hidupnya kecuali Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah memberikan jaminan di dalam hidupnya, Allah Jalla wa ta'ala yang telah menjamin segala apa yang dibutuhkan di dalam hidupnya, Allah telah mempersiapkannya. Namun aduhai, betapa cepat dan gampang Allah Jalla wa'ala dilupakan, dan betapa cepat dan gampang Allah Jalla wa'ala dimaksiati oleh hamba-hambanya. Berapa orang yang mau taat kepada Allah Jalla wa'ala, dan betapa banyak orang yang bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau kiranya seseorang muslim dan muslimah mendapatkan undangan makan cuma hanya sepiring nasi saja, betapa cepatnya dia untuk memenuhi undangan dan panggilan tersebut padahal cuma hanya mengenyangkan sesaat rahimah wa rahimahumullah. Namun jika Allah Jalla wa'ala memanggilnya, mengundangnya untuk kehidupan akhirat, tidak ada yang mau peduli para pelaku itu, tidak ada yang mau perhatikan, tidak ada yang mau menampung dengan cepat dan gampang serta ringan badannya untuk kemudian memakai pakaian yang bagus, memakai wangian untuk berangkat memenuhi panggilan Allah Jalla Subhanahu. Padahal undangan dari manusia itu hanya di mata dunia ini, sementara panggilan dari Allah Jalla Subhanahu, undangan dari Allah Jalla Subhanahu untuk kehidupan kita di dunia menjadi makhluk yang paling terhormat karena kita taat kepada Allah Jalla Subhanahu, karena kita beribadah kepada Allah Jalla Subhanahu untuk kemudian hari akhirat bisa kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala, bisa kita memenuhi akhir fakir dengan giliran yang sudah ditetapkan oleh Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Bila giliran itu sudah menolakkan, yaitu kematian, tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menolaknya. Bagaimana kondisinya, dalam keadaan apapun dia, dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, bila sang tamu ada di hadapan untuk menjemputnya, tidak ada kemampuan baginya untuk menolaknya. Betapa ruginya seorang hamba jika dia dipanggil oleh pemiliknya, yaitu Allah Jalla Subhanahu, dalam kondisi dia tidak taat kepada Allah Jalla wa'ala, tidak bersemangat untuk membangun ketaatan dan ibadah kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. sungguh amat sangat merugi kondisi seorang hamba. Padahal kalau ditanya, siapa depan saya di dalam hidupmu selain Allah Jalla Subhana, kita akan menjawab tidak. Siapa depan dermawan di dalam hidup ini, kita tidak akan bisa menjawab kecuali mengatakan Allah Jalla Subhana. Kemana kita akan berangkat setelah kehidupan ini berakhir? Atau setelah kita didatang oleh ajal, kita akan menjawab, akan berangkat kepada Allah Jalla wa'ala. Merugi di dalam engkau berjalan-berjalan menuju Allah Jalla wa'ala dengan tidak membawa bekal yang cukup. Bahkan yang kau bawa adalah bau busuk dari dosa dan kemaksiatan yang telah dan dilakukan dan kau perbuat. Sungguh amat menyesal segenap saudaraku kaum muslimin. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah SAW, "Ma min ahad, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali dihim pun penciptaan di dalam perut ibunya." Selama 40 hari kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi seteteh air mani. Lalu berubah 40 hari berikutnya menjadi darah. Lalu kemudian 40 hari berikutnya menjadi hati. Dengan 120 hari proses penciptaan manusia di dalam kandungan ibunya, Allah Subhanahu Wa Taala mengutus malaikat, sangkunan atau malaikat yang akan meniupkan roh. Lalu sebelum meniupkan roh, Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada malaikat itu untuk menulis empat perkara. Bitakdiri fihi, Allah Jalla wa'ala memerintahkan untuk menulis rezekinya. Wa'adanihi, dan adanya. Wa'amalihi, amalnya. Dan yang keempat, amal baik dan jelek bahagia dan sengsara. Empat ini telah ditulis oleh Allah SWT sebelum manusia itu lahir ke dunia. Maka sungguh amat sangat berdosa jika seorang wanita atau seorang bapak tidak mau mengakhiri istrinya untuk hamil dengan alasan tidak sanggup untuk mencarikan dia makan dan minum. Sungguh amat sangat berdosa, karena itu perilaku orang-orang jahiliyah di masa yang silam. Siapa yang memberikan anda makan ketika anda berada dalam kandungan perut anda? Allahu Azza wa Jalla. Siapa yang memberikan anda rezeki? Anda cari ke sana kemari, anda beroleh, anda dapatkan. Allahu Azza wa Jalla yang menjamin seluruh makhluknya akan rezekinya rahimahumullah. Maka Allah Jalla wa'ala telah menulis batasan rezekinya. Oleh karena itu, kalau sekiranya anda berada di tempat kerja, lalu kemudian panggilan Allah Jalla wa'ala datang, jangan anda berpencet, jangan anda takut. Kalau anda menutup tokonya, kalau anda meninggalkan ladangnya, meninggalkan kebunnya, memenuhi panggilan Allah, lalu kemudian rezeki itu akan terkikis. Sama sekali tidak rahimah wa rahimahumullah. Semuanya telah ditentukan oleh Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah membagikannya, Allah yang telah menentukannya. Maka kapan saja rezeki itu habis, di saat itu ajal datang rahimah wa rahimah kemullahu jahitah. Segenap saudaraku kaum muslimin, berbicara tentang kematian, kematian dan ajal, tidak ada satu pun dari kita yang mengingkarinya bahwa kematian itu di depan kita. Bahkan Nabi SAW telah mengatakan lebih dekat dengan tak kedua kali sandar yang kita pakai. Kematian selalu mengintai dan akan menunggu perintah dari Allah Jalla wa'ala. Maka oleh karena itu segenap saudaraku kaum muslimin, sungguh amat sangat merugi jika seseorang hanya menghitung hidupnya dunia semata, namun belum pernah menghitung untuk hari akhiratnya. Padahal jika lupa berjaga, kemana bapakmu pergi? Anda akan menjawab, telah meninggal dunia. Siapa yang memanggilnya? Engkau akan mengatakan, pemiliknya, yaitu Allah Jalla wa'ala. Ketika engkau ditanya, kemana ibumu? Atau ibumu masih hidup atau tidak meninggal? engkau akan menjawab bahwa telah meninggal dunia dan kau tahu ke arah mana bapak dan ibumu berangkat. Semuanya menuju yang satu, yaitu Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita menunggu giliran-Nya Allah. Kata Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Qur'an Karim, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang namanya bernyawa pasti akan mengalami kematian. Sungguh pada Allah hukum kematian seseorang itu berbeda-beda. Yang kita harapkan di dalam hidup, kematian itu datang menjemput. Bisa kita berada dalam ketaatan kepada Allah dalam ala, kemurusan di dalam beragama kepada Allah dalam ala, apa-apa dunia dan kebun berhektar-hektar, kita tidak akan bawa untuk menghadap Allah dalam ala. Itu akan menjadi harta warisan. Kalau itu yang menjadikan pelanggan dengan tugas-tugas dari Allah, jadi subhanallah. Bukankah engkau telah memperbudak dirimu? Bukankah engkau telah diperbudak oleh dunia? Maka jawabannya benar. Kita telah diperbudak oleh dunia. Segenap saudaraku kaum muslimin, Allah Jalla wa Ala yaqul, "Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin musajjalah." Di mana saja kalian berada, kata Allah Jalla wa Ala, walaupun kalian dalam bumi di benteng yang kokoh, maka pasti kematian itu datang menjemput, kata Allah Jalla wa Ala. "Kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian berusaha lari daripadanya, yang kalian berusaha meninggalkannya, yang kalian berusaha takut darinya, dia pasti akan menemui kalian. Kata Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Maka segenap saudaraku kaum muslimin, sungguh amat sangat merugikan kalian jika ada seorang muslim dan muslimah tidak kemudian mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa Ala melalui banyaknya harta yang dibagikan kepada Allah buatnya. Sungguh amat sangat merugi jika harta benda yang diberikan oleh Allah, atau lebih tepat kita katakan dititipkan oleh Allah Jalla wa Ala, mengganggu dia dari ketaatan, sungguh amat sangat merugi. Kenapa kita mengatakan bahwa itu adalah titipan Allah Jalla wa Ala? Karena suatu ketika jika Allah mengambil titipannya ini, kita tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankannya, untuk kemudian melindunginya, untuk mengatakan jangan diambil, tidak memiliki kemampuan. Karena harta benda itu merupakan titipan dari Allah Jalla wa Ala. Ibadallah, barakallahu syukurah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، فلنخص في الوقت بإنسان لنفسه لتزيد صدوركم مسلمين. قال الله عز وجل telah banyak sesungguhnya menegur hamba-hambanya peristiwa demi peristiwa yang Allah Jalla perlihatkan di dunia ini. Mungkin kita dikejutkan oleh sebuah peristiwa besar tsunami yang menimpa negeri Aceh segenap saudara kaum muslim. Kemudian gempa besar menyusul saat itu menimpa saudara kita di Yogyakarta. Semuanya itu peristiwa yang Allah Jalla wa Ala perlihatkan bagi hambanya. Allah Jalla wa Ala lebih sanggup untuk melakukan yang lebih daripada itu. Namun berapa dari hamba-hambanya yang mau tertegur dengan peristiwa dan peringatan Allah Jalla wa Ala? Siapa berapa dari kita yang mau tertegur dengan firman Allah Jalla wa Ala yang mengatakan, "Idza zulzilatil ardhu zilzalaha"? Apabila dunia ini digoncangkan dengan goncangan yang sangat hebat, dengan goncangan yang sangat dahsyat, sebumi kemudian mengeluarkan segala apa yang dikandungnya, dari maya dan isi kandungan bumi, semuanya muncrat ke langit, semuanya muncrat ke atas. Allah Jalla wa'ala menghasilkan kehidupan dunia ini tidak sama usaha. Apabila langit itu dipecah oleh Allah Jalla, kemudian bintang terjatuhan dan berkumpulan, laut yang begitu luas, Allah Jalla wa'ala infara setelah memanaskan air laut, lalu kemudian meluaskannya ke daratan. Itulah pertanda bahwa kehidupan dunia ini akan berakhir. Adakah yang mau pindah dan belajar dari Al-Quran Karim bahwa kita hidup di dunia ini amat sementara? Maka kiamat pertama kali yang menimpa kita adalah kiamat Kubra, kiamat kecil. Kiamat kecil inilah yang dinamakan dengan kematian. Anda meninggalkan istri dan anak Anda, meninggalkan dunia yang Anda telah berkorban nanti, bahkan tulang-tulang keringat untuk mencarinya di dunia, tidak ada yang membawa untuk menghadap Allah Jalla wa'ala kecuali amal soleh yang engkau telah lakukan di dunia. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita ini adalah hamba-hamba yang selalu ingat dengan Allah Jalla wa'ala, tidak kemudian tertipu dengan dunia yang kita miliki, tidak tertipu dengan harta yang telah kita dapatkan. Itu adalah semua yang disimpan dari Allah Jalla wa'ala. Kalau Allah ingin mengambilnya, kita tidak memiliki kemampuan. Sebelum kemudian kita diambil oleh pemilik kita dan harta benda kita mungkin di belakang hari menjadi sebab permusuhan istri dan anak-anak kita, keluarga-keluarga kita. Sebelum semua itu terjadi, mari kita menyadari bahwa tugas kita di dunia ini adalah mulia, bukan semata untuk mengelola apa yang ada padanya, namun tugas yang agung dan mulia beribadah kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat kita sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.